Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu bikum. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Amtillah Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang syarat-syarat ditegakkannya qisas pada anggota badan, yaitu diantaranya yaitu ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah aman dari kezaliman, aman dari kezaliman atau tidak melampaui batas. Yaitu yang dimaksud aman dari kezaliman yaitu di dalam qisas tersebut yaitu pada anggota badan yang ada batas-batasnya. Yang ada batas-batasnya. Adapun anggota badan yang tidak ada batasnya seperti perut, dalam perut yang tidak diketahui batasannya, maka yang seperti ini juga tidak yang seperti ini tidak bisa ditegakkan qisas. Kemudian syarat tsani, syarat yang kedua, at-tamasul baina adwil jani wal majna alaihi fil ismi wal maudi. Persamaan antara anggota badan si pelaku dengan anggota badan si korban pada nama dan juga tempatnya. Jadi tak kala di qisas harus sama. Sama nama anggota badan tersebut, juga sama tempatnya. Fala tukhadu yamin, maka tidak boleh ditimpakan qisas korban orang yang terkena korban sebelah kanan dibalas dengan sebelah kiri. Wala yasarin biyaminin, dan juga tidak boleh mengqisas kiri dibalas dengan sebelah kanan. Minal aidi wal arjuli wal ayuni wal azani wa nahiha, yaitu dari anggota badan yang mempunyai apa arah kanan dan kiri seperti kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua telinga dan yang lainnya, sehingga harus sama. Kalau tangan kanan dibalas dengan tangan kanan, tangan kiri dibalas dengan tangan kiri, tidak boleh berbeda nama. Li'anna kulla wahda minha yahtasu bi ismin, karena setiap satu dari keduanya atau dari anggota badan tersebut tentunya ini mengandung kekhususan dengan nama tersebut. Walahu manfaatun khasah, dan juga mempunyai manfaat yang secara khusus. Sebelah tangan kanan ini mempunyai kegunaan yang khusus, kiri juga kegunaan yang khusus. Tangan kanan biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, yang bersih-bersih, sedangkan tangan kiri biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengandung sifat kotor. Wala tumasil wala tukhal insir bibinsir minal asabiq, maka tidak boleh dipotong tangan atau tidak boleh ditimpakan kisas khinsir, yaitu jari tengah dibalas dengan jari kelingking, jari manis dibalas dengan jari kelingking. Maka ini beda karena beda nama, jari manis dengan jari kelingking, dari jari-jari. Likhtilafi fil ismi, karena perbedaan namanya. Jari manis adalah khinsir, jari kelingking adalah binsir. Wala ikhadu adwi asri bi adwi za'id, dan juga tidak boleh ditimpangkan kisas anggota-anggota badan yang asal, yang pokok, dibalas dengan anggota badan yang hanya tambahan saja. Maksudnya gimana, yang pokok dengan tambahan? Kalau misalnya seorang ini memotong tangan segini, ya kan, ini kan pokok ini, ya kan, pokok. Tanpa ada ini maka orang tidak bisa makan. Dikisas atau dibalasnya dipotong ininya saja, nah, ini masih, ini tambahan-tambahan ini. Tanpa ada ini bisa orang megang, ya. Atau tanpa ada ini, tanpa ada ini, tanpa ada ini orang masih bisa megang. Karena ini pokok, sehingga tidak boleh membalas yang pokok dengan yang hanya tambahan. Kemudian asyartus salis, syarat yang ketiga dari tidaknya kisah anggota badan, istiwa'ul adwain minal jani wal majna alaihi fil sihhati wal kamali, persamaan antara kedua anggota badan, si pelaku dengan si korban, pada kebenaran dan kesempurnaan. Wala tu'khadhu yadun wa rijlun sahihatun biyadin aw rijlin salaan atau salaun, maka tidak boleh ditimpakan kisas tangan atau kaki yang sehat. Dengan apa? Dengan dibalas dengan tangan atau kaki yang lumpuh. Gimana maksudnya? Ya, kaki tangan yang sehat tidak boleh dibalas dengan kaki atau tangan yang lumpuh. Misalnya seseorang memotong tangan misalnya kan, pelaku memotong tangan seorang yang lumpuh tangannya, ini lumpuh dipotong ya, potong. Memang dia apa? Yang dipotong memang tangannya lumpuh, tidak bisa bergerak misalnya. Ya. Nah apa? Tidak bisa bergerak. Maka ini tidak bisa nanti apa? Si orang yang apa? Motong tangan orang yang lumpuh ini nanti dikisos tangannya yang dia sehat. Kenapa? Karena yang motong ini tangannya sehat, tidak bisa disamakan dengan tangan yang lumpuh yang dipotong tadi, karena tidak sama, berbeda. Nah, nanti bahagia. Maksudnya tidak bisa disama-sama dipotong, tidak bisa dikisos ganti dipotong enggak, karena berbeda. Yang dipotong ini dengan tangan lumpuh, pada dasarnya seperti tidak punya tangan kan, misalnya orang lumpuh tidak punya tangan. Makanya tidak bisa ditimpakan kisos pelaku orang yang tangannya tidak lumpuh, karena berbeda kesempurnaan dan berbeda kesehatannya. Walatu khadu yadun arijulun kamilatul asabi'i awil atfari bi nakisatiha. Maka tidak boleh tangan pelaku, kaki tangan yang lengkap, jari jemarinya lengkap, atau apa, kuku-kukunya lengkap, dibalas atau dikisos karena dia apa? Dia memotong tangan yang kurang misalnya. Misalnya yang dipotong tadi tangannya misalnya kurang satu misalnya, memang lihat cacat misalnya. Mungkin enggak punya ibu jarinya misalnya. Atau memang misalnya nggak ada kukunya misalnya, nggak ada kukunya, sama si pelaku ini potong misalnya, potong, atau nggak ada ibu jarinya dan nggak ada jari telunjuknya, sedangkan si pelaku ini apa, tangannya sempurna lengkap, maka tidak bisa dikisos si pelaku tadi, karena apa, berbeda kesehatan, berbeda kesempurnaan. Walatu khadu an sahihatin ka sahihati bi ainin qa'imatin wa hiya allati tayaduha wa sawaduha safiyani ghaira annaha la tubsir bi adami tasawi. Begitu juga seseorang yang si pelaku ini mempunyai apa? Mempunyai apa? Mata yang sehat ya. Mata yang sehat. Yang bisa melihat. Kemudian ternyata si pelaku ini apa? Misalnya nonyo misalnya kan, nonyo orang yang matanya ini memang apa, nggak bisa lihat misalnya, atau matanya cacat misalnya, matanya cacat, kelihatannya ceria itu ya ada matanya tapi kok nggak lihat misalnya kan, ada kan orang misalnya dilihat matanya biasa, cuma kok nggak berfungsi misalnya, ternyata nggak bisa maka yang seperti ini tidak bisa di balas dengan kisos, karena si pelaku ini matanya apa sempurna, sedangkan orang si korban ini matanya memang sudah cacat, tidak bisa melihat walaupun dahirnya biasa ya. Li adami tasawi, karena tidak adanya persamaan. Wala yukhadu lisan natikin walisanin akhrasin linaksihi, dan juga tidak bisa ditimpakan kisos si pelaku ini, misalnya lisannya ini memang apa sehat ya, bisa berkata-kata dengan baik, ternyata apa si pelaku ini misalnya memotong lidah orang, misalnya memotong lidah orang, tapi memang orang ini apa bisu, lidahnya itu tidak berfungsi, tidak bisa untuk ngomong misalnya, atau lidahnya misalnya cedal kemudian ngomongnya enggak jelas misalnya, lidahnya keluh misalnya, maka ya, atau lidah apa, ada orang kan ngomong kadang susah ya kan, maka yang seperti ini tidak bisa ditegakkan kisos balas di potong lidahnya, karena antara lidah si pelaku ini lidahnya sehat dengan orang yang dipotong lidahnya keluh atau lidahnya atau mungkin dia memang bisu lidahnya tidak berfungsi, maka tidak bisa ditegakkan kisos karena perbedaan tidak sama lidah antara si pelaku dengan si korban. Wa yukhadul adwun naqis bil adwil kamil, wayukhadu adwul naqis bil adwil kamil, dan sebaliknya ditegakkan kisos adwun nakis. Adwun nakis itu berarti apa, si pelaku ini mempunyai apa cacat ya, anggota tubuh yang cacat, kemudian sedangkan si korban ini apa anggota badannya sempurna, maka yang seperti ini apa? Kena kisos. Kalau yang tadi diulang ya, kalau yang tadi itu si pelaku ini punya apa? Mempunyai anggota badan yang sempurna, sehat. Sedangkan korbannya ini mempunyai anggota badan yang tidak sehat dan tidak sempurna. Maka si pelaku tidak bisa dikisos. Karena apa? Karena melukai atau apa? Melukai sesuatu yang memang sudah apa? Sudah tidak beres, tidak sempurna ya kan? Melukai sesuatu yang tidak sempurna. Paham? Ya. Si pelaku mempunyai anggota badan sempurna ya, misalnya gatal mata, tangan, kaki sempurna. Kemudian melokasi korban anggota badan yang memang sudah tidak sempurna. Paham tuh? Tadi pelaku tadi apa? Motong tangan orang yang memang lumpuh misalnya. Atau kaki yang sudah lumpuh. Atau memotong lidah yang sudah memang tidak bisa untuk bicara. Nah, pada asalnya apa? Pada asalnya si korban ini sudah apa? Sudah cacat. Sudah cacat sebelum dilukai misalnya sama si pelaku. Sehingga orang yang cacat ini tidak bisa menuntut, harus sama. Bagi pelaku harus sama. Karena si pelaku tidak cacat, sedangkan orang yang korban ini memang apa? Sudah cacat gitu. Sudah cacat anggota badannya. Maka yang seperti ini tidak bisa dituntut qisas. Adapun wa yukhadu adwun naqis bi adwil kamil. Adapun si pelaku itu memang apa? Pada dasarnya memang dia itu sudah apa? Sudah berkurang, memang sudah enggak normal ya kan. Kemudian melukai orang yang apa? Melukai orang yang sempurna. Anggota badannya, maka yang sebenarnya bisa kena qisas. Paham itu? Bisa bayangkan enggak? Ya. Si pelaku ini memang apa? Cacat misalnya. Memang cacat. Misalnya tangannya lumpuh. Kemudian melukai orang yang tangannya sempurna. Makanya apa? Maka si pelaku ini kena apa? Bisa kena qisas. Kayak itu. Gak terbalik. Contohnya contohnya tadi satu, kan? Hah? Kalau tangannya lumpuh, berarti lumpuhnya satu. Lalunya. Kalau lumpuh dua-duanya kan enggak? Ya, mungkin. Iya. Misalnya dan lumpuh dan misalnya pelakunya jari-jarinya ya. Bisa enggak kira-kira? Bisa ya? Bisa saja ya. Iya, kata jago bela diri. Atau orang yang dilukai baru tidur ya kan? Tidak punya apa? Tidak bisa bela diri. Baru tidur atau baru ya, stres misalnya. Berapa lah pokoknya nggak terjaga itu. Bisa saja. Maka orang pelaku yang cacat melaki orang yang sempurna, maka ini apa? Kena qisas. Kena qisas. Karena pada dasarnya masih pelaku ini sudah cacat. Mencacati, si dia sudah cacat mencacati orang yang sempurna. Menjadi apa? Yang sempurna menjadi cacat ya. Kalau tadi apa? Kalau tadi sudah cacat, dicacati lagi sama, ya kan? Maksudnya enggak ada bedanya ya kan, yang tadi yang sehingga apa enggak bisa diterapkan qisas. Memang dia motongnya tangannya sudah enggak bisa digerakkan misalnya. Sudah lumpuh, kemudian sama kan? Lumpuh dengan dipotong tangannya. Fungsinya sama-sama enggak bisa megang misalnya. Ini berbeda dengan orang yang lumpuh kemudian melukai orang yang sempurna. Sehingga apa? Orang yang sempurna tadi menjadi cacat atau tidak bisa memegang atau lumpuh. Maka terkena qisas. Wa tuqadu salah bis sahiha. Dan terkena qisas orang yang lumpuh melukai orang yang sehat. orang yang lumpuh melukai orang yang sehat, maka terkena kisah. Kenapa? Menjadikan orang sehat menjadi cacat ya. Sehat menjadi cacat. Kalau yang pertama tadi apa? Memang sudah cacat, dicacati lagi. Sehingga tidak berubah mungkin ya. Atau dari cacat ke cacat misalnya. Wana kisatul asabi'i bilka mitil asabi'. Si pelaku ini memang apa? Kurang jari-jari tangannya. Kemudian memotong atau melukai orang yang jari-jari tangannya sempurna, maka kena kisos. Kena kisos. Li'annal mu'iba min dzalika kasahihi fil khilqah. Karena orang yang cacat tadi ini diperlakukan seperti orang yang sehat, sahih di dalam penciptaan. Jadi orang yang cacat tadi diperlakukan orang yang sehat di dalam penciptaan. Kenapa? Karena tadi membuat orang sempurna menjadi cacat atau menjadi kurang. Ini yang menjadi inti. Wa innama naqasa fi sifah. Dan hanyalah apa? Ini karena apa? Karena dia membuat kekurangan daripada sifat seseorang yang sempurna tadi. Wa li'anna maqtasi ya'khudu ba'da haqqihi. Sedangkan orang yang apa? Si korban ini apa? Ini ibaratnya mengambil haknya dia. Hak apa? Hak membalas. Mengambil hak membalas dari orang yang apa? Orang yang membuat dirinya menjadi cacat. Kalau tadi yang pertama kan apa? Orang apa? Menuntut ya sudah cacat gimana? Menuntut walaupun tidak dia ya cacat. Walian wala khaif. Maka si pelaku yang cacat kemudian korbannya ini seorang yang sempurna, jika ditegakkan kisos maka di sana tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Kenapa? Orang yang cacat tadi istilahnya apa? Menuntut haknya. Kenapa? Dirinya sudah sempurna kok dibuat cacat ya. Ini haknya. Wa isha akhada diyata badal kisos. Atau kalau si korban ini yang sempurna ini memang mau, ingin, yaitu mengambil apa? Suruh bayar diyat saja sebagai ganti kisos. Jadi sekali lagi kisos itu apa? Kisos itu balas-membalas ya, dibalas. Lukai dibalas dengan luka, potong dibalas dengan potong, namanya kisos. Adapun dia, maka apa? Bayar harga yang dilukai atau yang dipotong. Sedangkan si pelaku ini tidak dikisos, tidak dibalas. Namanya ini dia. Ini juga apa? Tergantung apa? Tergantung si korban ya kan. Tuntutannya apa? Kalau semuanya memenuhi syarat, kemudian si wali korban ini memaafkan, ya sudah, enggak apa-apa, enggak usah kisos. Tapi kamu harus membayar diat misalnya. harus bayar diat. Membayar diat, diatnya berapa nanti? Qala fadilatul syekh habibullah ta'ala wa amma kisasu fil juruh. Adapun kisas pada juruh-juruh itu luka. Kalau yang tadi apa? Kalau yang tadi itu kayak anggota badan ini apa? Biasanya ya kalau enggak dipotong ya apa sih? Kalau ini luka. Fayuk tasu fi kulli jurhin yantahi ila atmin. Maka ditegakkan kisas setiap luka yang sampai tandas ke tulang. Orang melukai anggota badan sampai tulang. Nah, ini kena kisos. Limkanil istifa'i bihi bila hai karena dimungkinkan untuk apa? Untuk membalasnya dengan tanpa ada kezaliman wala ziyadah dan juga tidak ada kelebihan. Misalnya orang misalnya melukai misalnya kan, melukai tangan sampai tandes sampai tulang berarti. Berarti kisahnya malah gampang ya. Pokoknya dilukai sampai tulang. Karena apa? Sudah mentok tulangnya ini. Sudah sampai tulang saja, maka ini bisa ditegakkan hukum tentunya apa? Tentunya ya enggak sampai melukai tulang ya kan. Enggak sampai melukai tulang. Hanya sebatas tulang saja. Badzalika kasujja al muwaddiha fi ra'si wal wajhi. Seperti orang melukai sujah-sujah itu kepala ya. Orang melukai kepala di tangan atau di kepala atau di wajah misalnya. Misalnya orang melukai kepala ya kan. Otomatis apa? Otomatis kepala itu akhirnya cuma apa? Ya, tandesnya di tulang ya kan. Misalnya orang garis pakai besok seret misalnya kepalanya, otomatis apa? Ya sudah, tandesnya ya di batok tulang kepalanya itu. Maka ini bisa apa? Bisa ditegakkan kisos. Atau misalnya dia melukai wajah misalnya. Wajah kan ada apa? Ada tulangnya sampai ke tulang misalnya. Ya sudah, ditegakkan kisos juga sampai tandes sampai tulang. Bakajur hil adudi wasat wal fakhir wal qadam. Begitu juga seperti misalnya kisah luka yang ada di adat. Adat itu tangannya. Wasat betis ya. Orang melukai kaki sampai tandes ke tulang betis, maka bisa dikisos ya. karena lah mentok sudah di tulang betis itu. Atau fakhil sampai ke tulang paha. Atau kodam sampai ke lapak kaki misalnya. Kenapa? Telapak kaki ini ada apa? Ada tulang-tulangnya ya. Sampai tandus ke tulang, maka ini bisa ditegakkan ke sahih ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala surat Al-Maidah ayat 45 wal juruha kisosun, dan seluruh luka ini ada kisosnya. Ini bagian pertama, kalau apa? Lukanya ini tandas mentok pada tulang, maka ini bisa ditegakkan kisos. Wa amma ma la yantahi ilal adam fala yajuzul kisos bihi minal jirohat. Adapun luka yang di sana tidak mentok ke tulang, tidak mentok ke tulang, maka di sana tidak boleh ditegakkan kisos pada luka-luka. Sawa ungkanat sujatan au ghairiha, baik itu luka di kepala atau selainnya. Kalau misalnya orang ya kan, orang melukai kepala ya kan, pakai batu, ternyata apa? Ternyata sampai melebihi apa? Sampai melebihi itu kepala. Yang seperti ini apa? Yang seperti ini tidak bisa dikisos. Lebihnya seberapa nanti misalnya ya kan? Tulangnya itu remnya seberapa, lebihnya seberapa, ini mau kisosnya ini yang susah ya kan. Wah, ini kepala apa batoknya kepala ini sampai remuk, remuknya seberapa? Pecahnya seberapa? Terus masuknya sampai ke misalnya sampai ke otak seberapa, ini susah. Mau disamakan di dalam kisos. Maka yang seperti ini tidak bisa dikisos. Adapun cuma nandes saja, mentok tulang, maka masih bisa dikisos. Adapun lebih dari itu maka tidak bisa. Kajaifa wa ya allati tasilu ila batinil jauh, batinil jauh. Seperti yang sampai ke dalam perut. Kabatni basadar wa nawi. Seperti luka yang mengenai perut atau mengenai dada, yang tidak apa? Tidak ada tandes tulangnya. Li'adamil amni minal kai baziyadah, karena tidak ada aman dari apa? Dari kezaliman atau dari berlebihan di dalam mengkisos. Orang menusuk perut misalnya, ya ini memang mengkisosnya susah ya. Bisa jadi yang dikisos nanti lebih dalam misalnya. Atau mungkin malah mengenai usus. Maka yang sebenarnya tidak bisa ditegakkan kisos. marfu' pada sebagai Rasulullah la kuda fil ma'mumah wala fil ja'ifah wala fil mangqalah. Tidak ada kisos pada makmumah. Al makmumah itu ya as-sujjatul lati tasilu ila jildatid dimagh, kepala luka yang ada di kepala yang sampai kepada selaput otak, luka yang sampai menembus selaput otak ini tidak bisa dikisos. Berarti apa? Berarti tulangnya remuk ya kan? Tulangnya remuk. Bisa meninggal. Bisa meninggal juga malah. Jadi sampai ke kulit pembungkus otak. Ini tidak bisa dikisos. Wala ja'ifah allati taswi ila batini jaw, dan juga luka yang sampai dalam perut. Wal manqala hiya allati tahsyamu ar-ra'su wa tangkilul 'idam, yaitu luka yang sampai meremukkan atau memecahkan kepala atau sampai memecahkan tulang. Maka yang seperti ini tidak bisa dikisos, tidak bisa dikisos. Karena apa? Tidak aman dari apa? Dari berlebih ya kan? Tidak sama. Hasilnya bisa berbeda, bisa lebih berat. Wa la ta'lamu sabara Allahu bikum wa sallallahu alaihi wa sallam.